lalu yang sudah terjadi terjadilah. Waktu tak mungkin kau kalahkan hanya untuk sebuah kenangan. Pasangan hiduplah kau temukan, doamu telah diberi jawaban. Hidupmu jangan kau pertaruhkan hanya demi mengulang kenangan. Jangan pernah merasa dalam